الحمد لله الحمد لله مدبر الأمور مستبف الدهور وقاسم الزهور وخالق الخلق بالحلوى والمر والحسن والسرور الذي جعل يوم الجمعة أفضل الأيام وضعفه الأجور وأوجب السعر لصلاة الجمعة على كل مقيم مكلف الأحرار والذكور وجعل التخلف أنا سببا في الطبع على قلبي غير مأذور نحمده تعالى ونشكره ونستعين سبحانه ونستغفره مما ارتكبنا من الأوزار والفجور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة على بدات الصدور ونشهد أن سيدنا محمد رسوله مصطفى شمس الموجودات وقطب رحاها عليه تدور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أظلم دينه غاية الظهور صلاة وسلاما يتردد جنابه ونجد بركة عند نزول الموت وحلول القبور أما بعد فأيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله مفتاح سدد وداخرة معاد وإدق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة بها ينجو الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب واعلموا عباد الله أن الله تعالى أكرمنا بيوم الجمعة وخصنا به من بين الناس أعطانا على السعي إلى مسجد لصلاة الجمعة ما لا يقاس بمقياس ويكفي في بدلها أن من ترك استغارة ولم يعرض عليها فاتصل وتأهب وبكر إليها كان له بكل خطوة يخطوها أجر من صام سنة وقامها معاشر المسلمين رحمكم الله Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan hari Jumat. Hari yang penuh barokah yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Juga kita telah diberi kewasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di mana salat Jumat ini tidak pernah dijalankan oleh umat-umat yang lain. Hari Jumat adalah hari mulia yang penuh barokah. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW, khairu yaumin tola'at alaih syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa adam wa fi udkhilal jannah wa fi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah aw kama qol wa muslim amabi rairah radiyallahu an, yang artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jum'ah. Pada hari Jum'ah inilah Nabiullah Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah. Juga hari Jum'ah ini Nabiullah Adam alaihissalam dimasukkan dalam surga. Pun pula hari Jum'ah ini Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat kelak tidak akan terjadi kecuali terjadinya hari Jum'ah. Maka dari itu, wahai kemuslimin sekalian, marilah kita sambut tiap-tiap kedatangan hari Jumat yang mulia hari Jumat ini dengan jiwa yang tulus ikhlas, penuh bergairah dalam beribadah, lebih-lebih ibadah dalam salat Jumat. Karena salat Jumat adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam sudah salat lima waktu. Usahakan datang lebih cepat menuju masjid dan rebutlah barisan yang pertama atau saf yang awal atau saf yang di belakangnya. Jangan hanya senang di luar saja sambil beromong-omong, tidak mau mendengarkan khutbah. Itu merupakan kudum besar bagi saudara-saudara, tidak dapat beroleh daripada fadilah Jum'ah yang agung ini. Tidak bisa salat tahatal masjid, tidak dapat itikaf, dan tidak dapat mendengar khutbah Jum'ah dan khusyuk. Dan lebih-lebih lagi tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fahasana al-wudu'ah sunatal jum'ah fahastama'ah wa ansata wilahuma bainahuma jum'ah wajadah sabayam aman masal haso fakotelahum awkamakol rahu muslim an abu rairah radiyallahu an, yang artinya siapa orang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian mendatangi salat jum'ah dan mendengar serta perhatikan bacaan khutbah, maka bagi orang itu akan diampuni dosa-dosanya mulai hari Jumat Ain sampai Jumat akan datang dan ditambah 3 hari, berarti 10 hari insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Tapi barang siapa memainkan kerikil dengan saja, kerikil batu kecil waktu khutbah dibaca atau hanya omong-omong saja, maka dengan itu dapat merusak pahala amalnya. Masyarakat muslimin rahmatullah, dalam melaksanakan salat Jumat ini marilah kita sekalian menurut peraturan dan ketentuan yang telah diberikan oleh syariat agama Islam. Jangan asal berdiri dan jangan asal sembahyang saja, karena masalah shaf dalam salat adalah sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza ukmilat salat yamurru baina shufuf yamshahu baina al-karimah sujudul musallin yafiyahum fi shufufihim, adalah beliau Rasulullah SAW apabila salat hendak dilaksanakan beliau berjalan di antara barisan dan salat dan beliau menyentuh dada-dada para sahabat yang salat dengan tangan beliau yang mulia untuk meluruskan barisan mereka dalam salat. Maka dari itu wahai saudara sekalian kaum muslimin, marilah kita atur salat Jumat ini dengan baik. Aturlah shaf-shafnya dengan sempurna. Jangan Anda berhenti di suatu barisan sebelum barisan di muka Anda penuh. Isilah kekosongan dalam barisan di muka Anda. Masuklah ke dalam masjid. Ulangi lagi, masuklah ke dalam masjid sampai masjid menjadi penuh. Dan aturlah barisan sebelum selurus mungkin. Karena itu semua adalah perintah dari Rasulullah SAW. Sebenarnya sabda beliau, sawu susu waku sufu bakum fa ina tasuntu in qad masallah. Rawi Bukhari, Muslim, wa Ahmad, Abu Daud bin Majah an Anas radhiyallahu an. Juga beliau bersabda, sawu sufu bakum aw yakhlifanna baina ayyukum aw mutamakkal. Rawi bin Majah an Numan bin Bashir radhiyallahu an. Yang artinya luruskanlah barisan-barisan dalam salat kamu sekalian atau Allah SWT akan mencerai beraikan persatuan kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal lagi yang perlu kami sampaikan di sini, mohon diperhatikan, yaitu dalam Anda sekalian memasuki masjid ini untuk melaksanakan salat Jum'ah atau keluar dari masjid ini, jangan sekali-kali lewat dibuka orang yang sholat. Ulang lagi, jangan sekali-kali Anda lewat di muka orang yang sedang sholat. Hindarkanlah ini sebisa-bisanya, karena hari itu merupakan dosa besar dan larangan dari beliau Rasulullah SAW. Mana beliau Rasulullah SAW, lau ya'lamun nas lau ya'lamun maru baina al-musallima za'alahi lakan ayat 40 khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi aw kama qal muttabaqun alaih an Abdul Jabir al-Haris al-Ansari radhiyallahu an, yang artinya andai kata orang yang lewat di muka orang yang sedang salat tahu dosa apa yang akan menimpa dirinya, pasti dia lebih suka berdiri 40 tahun daripada melewati orang yang sedang salat. Juga Rasul bersabda, idza sallahadukum ila syai'in yasturuhu fa arada ahdan ijtazal baina yadi falyadfa'hu mastata'a fa in aba falqadil fa innahu huwa syaitanun. Apabila seseorang dari kamu sekalian salat dengan memakai sesuatu yang dapat membatasinya, apa itu dinding, apa itu tagak, ciang, tiang atau sajadah, kemudian ada orang lain yang hendak melewatinya, maka cegahlah dia dengan segala kemampuan. Apabila orang itu maksa, maka seranglah dia, karena sungguhnya dia adalah setan. Kemudian terakhir mas kalian, mohon diperhati lagi, yaitu perlu Anda ketahui bahwa orang-orang Syiah Rafidhah sama menghukumi tidak perlu sholat Jum'ah, bahkan haram sholat Jum'ah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini sholat, ini agama apa ini? Mereka menganggap sholat Jum'ah haram selama imam mereka yang ghaib belum muncul. Kapan munculnya? Tanya mereka. Berarti orang-orang Syiah Rafidhah tidak pernah sholat Jum'ah sejak 1000 tahun yang lalu sampai hari kiamat. Padahal sholat Jum'ah adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam semua, juga sebagai syiar Islam yang wajib kita lestarikan. Wa aidan yahkumuna bidul Jum'ah fi ghaibil imam bal bi zami ahli akhbarihim anna haramun. Walisat alaihim jum'atun mundu al-tighnatin wa ila yaumil qiyamah. Ada baunya. Wa ila yaumil qiyamah. Tuhfah Isna Syariah halaman 218. Padahal Imam Mahdi mereka orang-orang Syiah menghilang sejak abad ke-4 Hijriah. Padahal sekarang ini sudah tahun 1435. Padahal mereka tidak pernah Jum'an 1035 tahun. Masya Allah. Bila hari sekalian khutbah jemaah ini kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan masyarakat mustajabah, amin, pada tiap hari Jum'ah, sehingga kita sekalian insya Allah akan beroleh rahmat dan fadl dari Allah Rabbul Alamin, yang akhirnya insya Allah kita sekalian akan menemui keselamatan dan kebahagiaan sampai dunia sampai di akhirat. Amin, amin, amin ya wajidah sa'ilin. Wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nusalla min al-jum'ah fas'alu dzikra hadzal bayt dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu lakum al-'azim wa nahyaku wa rahmukum rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بوعد حتى أنبيائه وجعل من أبيات ملته الوزير من فضله ورحمته ونشكره على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته ونشهد أن سيدنا رسوله أمين بن ساتين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين بن سرتين. أما بعد فيا الناس اتقوا تعالى وأطيعوا واعلموا أن التقوى من سلم ورخ روحيا. قال الله تعالى الكلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Walau anna ahl qura amanu wattaqau la fatahna lim barakatil islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal nas alahya minhum wal innaka samiun qadidul adad. Allahu fir ummati sayyidina Muhammad umar ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad umma sul ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rij an sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid rahmah wa hayyil lana min arshada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adhaban nar. Ibadallah innal insana idza zakkar yaqul lahu mudzakkarun wa dzikrullahi akbar.